Telonet. Bis Putra Mulia membawaku pulang ke kota orang. Aku bilang ke Surakarta, tapi turun Kartasura. Jati Asih pagi menawarkan mimpi. Bis Jakarta Jawa yang berangkat pagi, bis malam yang menembus siang, bis pagi yang tak melewati Jogja. Sehat selalu bis? Bis atau bus?